إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Pada hari ini hari Ahad 11 Muharram 1437 Hijriah kita berkumpul di masjid ini untuk melakukan kajian Talabul Ilm dengan tema yang insya Allah sudah diketahui bersama, yaitu upaya membentengi umat Islam dari berbagai paham dan akidah menyimpang. Judul ini ditetapkan sebagai tema kajian kita karena memang pada beberapa hari terakhir ini akidah umat Islam benar-benar dalam posisi yang membahayakan, berada pada kondisi yang terancam. Akidah kaum muslimin bahkan mengancam pondasi-pondasi iman yang apabila seorang itu jatuh padanya, gagal untuk mendirikan imannya di atas pondasi-pondasi dasar dan pokok tersebut, dia terancam di akhirat nanti terjerumus dalam jurang an-nar dan terjauhkan dari jannatullah tabaraka wa ta'ala. Maka majlis seperti ini dan yang lainnya yang merupakan bagian dari rangkaian panjang, silsilah panjang upaya membentengi akidah umat adalah mendesak keberadaannya, sesuatu yang tidak boleh pernah berhenti sebagai salah satu bentuk perjuangan menyelamatkan akidah kita, akidah umat Islam, membentenginya dari berbagai penyimpangan-penyimpangan paham dan isme yang pada beberapa tahun terakhir ini gencar dijajakan bahkan didoktrinkan melalui berbagai cara dan berbagai media. Majlis seperti ini tentunya di samping mengandung makna talabul ilm, dia juga mengandung makna al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tema dan tajuk kajian kita ini insyaallah sebagai bentuk perwujudan atau salah satu perwujudan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminah, sebahagian mereka terhadap sebagian yang lainnya adalah sebagai penolong dan kekasih, yang mana mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada tauhid, kepada iman, mengajak kepada istiqamah, menyeru umat menuju kepada akidah yang terbimbing berdasarkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, mencegah dari yang mungkar, mencegah dari kekufuran, dari kesyirikan, dari berbagai kemaksiatan yang menyelisihi Al-Kitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian sifat kaum mukminin. Sebagai perwujudan pula majlis ini dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa in lam yastati' fa bi lisanih fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian mendapati atau melihat kemungkaran, maka hendaknya dia segera merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya jika dia mampu. Namun apabila dia tidak mampu karena kelemahan dirinya, kondisi tidak memungkinkan, maka kata Rasulullah, ingkari atau rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan nasihat, dengan penjelasan kepada umat yang hak sebagai hak dan yang batil sebagai batil, membenarkan ahlul hak dan mendukungnya, serta mengingkari ahlul batil, mengingatkan umat dari bahaya kebatilan dan para pengusung kebatilan. Ini bagian daripada perubahan kemungkaran dengan lisan. Bisa pula dengan tulisan, dengan lisanul maqal, dan juga bisa dengan al-qalam, dengan karya, dengan artikel-artikel. Naam, dalam berbagai bentuk. Ini bagian daripada pengingkaran dan pengubahan kemungkaran dengan lisan. Kalau ternyata itu pun tidak mampu dilakukan karena dengan adanya segala keterbatasan dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka berakhir dengan derajat yang terakhir, pengingkaran kemungkaran dengan hati. Hati tidak sudi mendengar dan melihat kemungkaran tersebut. Hati benci terhadap kemungkaran tersebut, tidak ridha, tidak senang mendengar dan melihatnya. Demikian tahapan terakhir. Dia menjauh dari tempat-tempat, majlis-majlis, media-media yang di dalamnya terdapat kemungkaran karena hatinya membencinya. Ini sebagai bentuk tahapan terakhir dari kemungkaran yang Rasulullah menyatakan wadzalika adhaful iman, dan yang seperti itu adalah iman yang paling lemah. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, hal ini terjadi menimpa kepada sebagian ulama salaf, mengingkari kemungkaran sampai pada batas dan derajat yang terakhir. Kita masih ingat fitnah dan musibah kesesatan yang menimpa kaum muslimin pada masa dan era Al-Imam Ahmad, di mana kaum batil atau ahlul batil dari kalangan Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah, yang tentu mereka sampai hari ini terus ada dan bermunculan melakukan regenerasi tidak putus-putusnya pada masa Imam Ahmad. Mereka berhasil mempengaruhi waliul amr, pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, untuk menentukan kebijakan akidah Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah ini sebagai asas tunggal negara yang dipaksakan dan didoktrinkan kepada seluruh masyarakatnya. Dalam kondisi seperti itu, ada beberapa pihak yang berupaya untuk mengingkari kemungkaran dengan tahapan pertama dan juga yang kedua, mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh waliul amr dengan bisikan para kaki tangannya yang jahat dari kalangan Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Maka jawaban Al-Imam Ahmad, ketika sekelompok orang tadi, beberapa fuqaha bukan masyarakat umum, bahkan beberapa ahli fikih yang terprovokasi dan datang menemui Al-Imam Ahmad meminta fatwa agar bisa melakukan penentangan terhadap waliul amr, terhadap pemerintah, dengan kekuatan dan pengingkaran secara terang-terangan di hadapan halayak ramai. Maka pada saat seperti itu Al-Imam Ahmad menjawab, alaikum bil ingkari biqulubikum, alaikum bil ingkari biqulubikum, yang wajib atas kalian adalah mengingkari kemungkaran-kemungkaran ini dengan hati kalian. Diulangi oleh Imam Ahmad dan ditegaskan. Kalau sekarang mungkin ada beberapa da'i yang akan dituduh sebagai penakut dan penjilat jika menerapkan manhaj yang lurus ini, tapi siapa yang berani menuduh dengan tuduhan yang sama kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah juga demikian, mengalami hal yang sama. Sampai-sampai beliau dipenjara, disiksa tahun berganti tahun, dan tidaklah keluar dari penjara kecuali jenazahnya. Demikian Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah menahan diri untuk memberontak kepada pemerintah, hanya bisa melakukan pengingkaran terhadap beberapa kebijakan waliul amr yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah tadi, dengan tahapan terakhir dari tiga tahapan pengingkaran, yaitu dengan hatinya. Hatinya enggak suka, benci, tidak rela terhadap kemungkaran-kemungkaran tersebut. Alhamdulillah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, berbagai kemungkaran yang terjadi di era kita hidup, di zaman yang kita sekarang berada padanya, walaupun dahsyat, walaupun begitu santernya, namun alhamdulillah Allah masih beri kemudahan bagi umat Islam untuk mengingkarinya, untuk menjelaskan kepada umat kemungkaran-kemungkaran tersebut dengan penuh hikmah, ilmiah, menempuh metode-metode terbimbing, jauh dari kungkungan hawa nafsu dan emosi yang membahayakannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara benteng yang dengannya kita bisa melindungi diri kita dan umat Islam secara umum dengan pertolongan Allah tentunya, yang pertama adalah semangat amar ma'ruf nahi mungkar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Semangat amar ma'ruf mengajak umat kepada akidah yang lurus, kepada tauhid, kepada cara beriman yang terbimbing, jauh dari metode-metode keimanan dan keyakinan yang keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada bimbingan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua urusan agama kita ini. Mengajak yang kepada yang ma'ruf dengan bentuk mengingatkan umat dan menasehati mereka melalui lisan maupun tulisan. Tulisan yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, tentang wajibnya seorang beriman kepada Allah dengan segala bentuk keimanan yang wajib kita yakini. Ini adalah ma'ruf. Mengajak umat kepada akhlak yang mulia, budi pekerti yang terpuji, kemudian mencegah dari kemungkaran, dari berbagai bentuk kekufuran, baik ucapan maupun perbuatan. Mencegah umat dari berbagai bentuk kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asgar, syirik yang besar maupun yang kecil. Mencegah umat dari berbagai amaliyah dan akidah yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencegah umat dari berbagai kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. Demikian nahi mungkar ini dilakukan. Dan semangat nahi mungkar ini adalah bagian daripada amalan soleh yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di samping ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Allah juga mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang sukses. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah dahsyatnya berbagai kemungkaran dan penyimpangan akidah ditawarkan dan dijajakan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, bahkan di pondok-pondok pesantren, melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, di kampus-kampus, dan bahkan di masjid-masjid dan rumah tangga kaum muslimin. Sudah merupakan suatu kelaziman bagi kita semuanya untuk berperan serta aktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak berpangku tangan. Ya, amalan yang sedang kita lakukan ini, kajian ilmiah atau diistilahkan dengan daurah atau muhadarah, adalah amalan soleh, bagian daripada talabul ilmi yang diperintahkan dalam syariat Islam. Tetapi jangan sampai amalan kita berhenti sampai di sini. Hendaknya kita bangkit untuk berperan serta aktif, semangat, jujur, ikhlas di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak mungkin dilakukan oleh sebahagian dari kita tanpa yang lainnya. tentu masing-masingnya menyesuaikan dengan kadar kemampuannya, tanpa menafikan semangat yang tinggi, tetapi tetap masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengertian, kalau kita tidak mampu berceramah, bukan berarti pintu amar ma'ruf nahi mungkar tertutup. Kalau kita tidak mampu berkhutbah, kemudian amalan amar ma'ruf nahi mungkar terhenti. Tidak. Kita bisa melakukannya dengan menyebarkan media-media, artikel-artikel, majalah, buku-buku karya yang menjelaskan tentang iman, pokok-pokok keimanan, tentang tauhid, mengajak kepada iman dan tauhid, media-media yang mencegah umat dari kesyirikan, dari berbagai kemungkaran dan kekufuran yang sekarang ini terus ditawarkan di tengah umat. Maka masing-masing berbuat. Setelah kita mendengar nasihat yang seperti ini, yang mungkin sebelumnya kita semua telah mendengar dari asatidz ahli sunnah, apakah di saat seperti ini kita telah menambatkan niat dalam hati bahwa saya harus berbuat, saya harus berperan, saya tidak boleh berpangku tangan? Dan sekali lagi, semangat thalabul ilmi seperti ini tetap dipertahankan, namun tidak berhenti sampai di sana. Lanjutkan sebagai perwujudan terhadap ayat-ayat yang tadi kita dengarkan dan perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru berdakwah menuju jalan agama Allah, berdakwah menuju kepada tauhid, berdakwah menuju kepada iman, kepada sunnah? Siapa yang lebih baik ucapannya? Kalau kita rajin, maaf-maaf saja, menawarkan produk-produk kita, barang dagangan kita, melalui berbagai cara, melalui pamflet, melalui pengumuman via media-media sosial, atau iklan-iklan di berbagai media, kita rajin dari waktu ke waktu menawarkannya, memperkenalkannya kepada masyarakat luas, maka penyebaran ilmu, penyebaran ma'ruf, dan penjelasan sekaligus bantahan terhadap kebatilan dan kemungkaran tidak boleh kalah dengan itu. Kalau kita menyaksikan bagaimana ahlud dunia, kita ambil contoh yang tiap hari selalu bersama kita, handphone dengan berbagai bentuk operatornya tidak henti-hentinya menawarkan dan menjajakan kepentingan dunia dia, produk-produknya. Sehari satu operator bisa 2-3 kali menawarkan berbagai program untuk mengeruk penghasilan, mengeruk materi dari masyarakat luas. Sebentar tawaran ini, sebentar tawaran itu, sebentar ajakan kepada ini, sebentar ajakan itu, satu operator, pindah operator yang berikutnya juga demikian, tidak henti-hentinya. Maka media yang ada ini adalah tergantung kita memanfaatkannya. Kalau kita bersungguh-sungguh berniat beramal soleh, membentengi diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan juga membentengi umat Islam dari serangan-serangan sekuler, serangan-serangan liberal, serangan-serangan teroris khawarij, serangan-serangan tasawuf, serangan-serangan Syiah, dan serangan-serangan Yahudi serta Nasoro, kita akan memanfaatkannya untuk berjuang di jalan agama Allah. Upaya amar ma'ruf nahi mungkar ini membantah dan kebatilan dan menjelaskan bentuk-bentuk kemungkaran itu kepada umat, bahwa itu adalah mungkar, bahwa itu adalah batin, bagian dari pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yang itu juga berlaku untuk seluruh kaum mukminin. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai sekalian nabi, perangi orang-orang kafir tersebut, jihadilah mereka dan juga kaum munafikin. Perangi orang-orang kafir dan juga kaum munafikin. Waghlub alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Sungguh tempat kembali mereka adalah jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jihadul kuffari bisayfi wassinan wa jihadul munafiqin bil hujjati wal bayan. Memerangi kaum kafir adalah dengan pedang dan tombak-tombak, tentunya disesuaikan dengan zamannya dan perkembangan peradaban manusia. Memerangi kaum kufar adalah dengan pedang dan tombak-tombak, sementara memerangi kaum munafikin yang berpakaian dengan pakaian Islam, hidup di tengah-tengah muslimin, dikira dan disangka sebagai bagian dari umat Islam, adalah dengan hujjah, menebarkan hujjah dan penjelasan tentang kemungkaran mereka dan penyimpangan mereka. Tentu semuanya berjalan dengan ilmu, berjalan di atas bimbingan ilmu, dengan metode yang ilmiah, tidak lepas dari ketentuan-ketentuan amar ma'ruf nahi mungkar, diletakkan masing-masing pada tempatnya, mengikuti bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dan amar ma'ruf nahi mungkar yang terbimbing dengan bimbingan salaf. Maka dari itu, ketika kita menyadari tentang dahsyatnya ahlul batil menjajakan kebatilannya, kita perhatikan kaum teroris khawarij, tidak henti-hentinya media mereka terus menjajakan paham-paham khawarij untuk menjadikan umat ini umat yang beringas, yang haus darah, menghalalkan darah semua pihak, tidak peduli itu adalah darah muslim, dengan cara-cara yang bengis, sadis, tidak berperi kemanusiaan, dan menjajakannya dengan penuh syubhat dan tipu daya. Digambarkan itu bagian daripada perjuangan agama, digambarkan kepada umat bahwa itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Ini terus dijajakan, terus melalui media sosial, melalui internet, melalui artikel, buletin, majalah, kajian-kajian, orasi-orasi. Maka ahlus sunnah tidak boleh berpangku tangan. Upaya kita untuk membentengi umat, membentengi diri kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin dari paham yang membahayakan ini, adalah kita semua berperan aktif menebarkan media-media ilmu. Saya berharap masing-masing kita sudah menyiapkan rencana itu, menebarkan buletin dengan segala bentuknya. Di sana terdapat penjelasan tentang bahaya paham teroris khawarij, syubhat-syubhatnya dibantah dalam buletin atau majalah tersebut atau artikel itu. Kita berikan kepada keluarga kita, kita berikan kepada anak didik kita, kita berikan kepada tetangga kita atau muslimin yang lainnya yang kita jumpai dan memungkinkan kita untuk memberikannya. Kita tentu pernah atau mungkin sering melakukan safar atau perjalanan di dalam kota ini. Di sana kita berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan kaum muslimin. Masing-masing kita ada yang walaupun sekedar berhenti untuk mengisi bensin sepeda motornya. Alangkah baiknya kalau dia menyiapkan media dakwah, selembar buletin atau buletin saku yang dia berikan kepada petugas SPBU tersebut dengan sopan, dengan akhlak yang mulia, dengan tawadhu, kita berikan untuk dia baca. Mungkin isinya dapat menyelamatkan dia dari serangan akidah yang menyimpang. Mungkin petugas SPBU itu tadi sempat tertarik dengan apa yang dinamakan dengan perjuangan ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya. Sempat dia simpati. Atau mungkin dia ikut juga menyebarkan syubhat-syubhat kaum khawarij melalui media sosial yang dia miliki. Dengan sebab pertolongan Allah, kemudian upaya antum memberikan selembar buletin atau satu buletin saku atau sebuah artikel, dia menjadi sadar, terhenti dari kemungkaran yang dia yakini sebagai al-haq. Dan antum kiaskan berbagai bentuk yang lainnya. Mungkin di antara kita ada yang berhenti di salah satu toko obat atau apotek. Dia menyiapkan selembar buletin yang berisi tentang bahayanya perdukunan, tentang haramnya mempercayai ramalan-ramalan tukang ramal. Petugas apotek tersebut kebetulan adalah orang yang percaya kepada khurafat-khurafat seperti itu. Dengan sebab pertolongan dan hidayah Allah, kemudian selembar kertas buletin yang antum berikan, dia terhenti dari perbuatan kesyirikan. Antum tahu, kelompok Syiah sekarang juga tidak henti-hentinya mempublikasikan akidah Syiah melalui pamflet-pamflet, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan mereka, kajian-kajian mereka, tulisan-tulisannya beragam dan banyak sekali. Jangan tanya tentang media sosial milik mereka. Kita wajib menyadari hal ini dalam upaya kita membentengi umat. Kita jangan hanya berbicara kemungkaran mereka dan makar mereka di antara kita. Yang hadir di masjid ini kita semua sudah mengerti insya Allah. Tapi bagaimana masyarakat luas mengerti bahaya dan makar kaum Syiah? Jangan sampai itu hanya beredar di kalangan kita, di WhatsApp-WhatsApp kita saja. Betapa pentingnya mereka juga tahu, saudara sepupu kita yang ada di luar kota atau di luar provinsi, tetangga kita, teman kerja kita, orang-orang yang berhubungan dagang dengan kita. Perhatikan militansi orang-orang Syiah. Dia sebagai pedagang, dia manfaatkan profesi dia sebagai dagang untuk menyebarkan akidah Syiah. Dia sebagai dokter, dia manfaatkan profesi dia sebagai dokter untuk menyebarkan akidah Syiah. Mereka memang benar secara kuantitas lebih sedikit dari ahli sunnah, tapi militansi mereka luar biasa dahsyatnya. Kemarin ditunjukkan kepada saya salah satu penerbit dan toko buku Syiah menghimbau apa yang mereka istilahkan dengan hibah, hadiah dalam bentuk buku. Dua buku Syiah secara langsung ditawarkan bagi saudara-saudara kita yang ingin bersolidaritas atas kezaliman yang dirasa oleh Al-Imam Hussein. Bagi saudara-saudara kita yang ingin membela cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain, dengan cara membagikan hibah hadiah buku dengan dua judul tulisan dua tokoh Syiah. Subhanallah, ditawarkan secara luas dan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Kita mungkin belum melakukan yang semisal ini. Mungkin kita bisa mengatakan sekarang masih jumlah kita melampaui jumlah mereka. Ya, tunggu beberapa saat lagi. Wahai ahlus sunnah, berbuatlah sebagai apa antum, berprofesi apapun antum, sebagai upaya amar ma'ruf nahi mungkar, sebagai upaya membentengi umat. Kita tentu sepulang dari majelis ini pun akan berinteraksi dengan umat Islam. Mungkin kita makan di warung, tentu kita akan berkenalan dengan di sebelah kanan atau sebelah kiri kita, atau kita berbincang dengan pemilik warung. Baik pak, gimana pak warungnya ini, itu, ini, itu. Beri ini pak, ada sebuah buletin. Apa ini dek? Ini menjelaskan tentang bahaya ISIS pak. Assalamualaikum. Kalau bapak punya teman silahkan, atau bapak punya putra, bapak khawatir putra bapak terkena atau terjangkiti paham sesat ISIS, ini bapak berikan, ini ada 3 lembar. Besok antum membawa buletin atau artikel lainnya menjelaskan tentang bahaya makar Syiah. Antum sedang berada di sebuah atau perjalanan sebuah perjalanan di atas kereta api. Mesti di kanan kiri antum, depan belakang antum, ada saudara-saudara kita muslimin yang mereka akan dijadikan mangsa-mangsa Syiah. Apakah kita akan membiarkan perjalanan kita kosong dan hampa dari dakwah? Ya, kita tidak akan melakukan dakwah dengan cara khuruj 3 hari, 40 hari. Itu bukan bagian dari dakwah yang terbimbing, yang sesuai dengan sunnah. Tidak. Tapi hari-hari kita adalah hari-hari dakwah. Hari-hari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita hanya terkungkung dan terbatas dengan daurah-daurah dan kajian-kajian saja, sementara majalah-majalah kita hanya beredar mayoritasnya 90% lebih di kalangan kita ahli sunnah saja, banyak tenaga kita yang mubazir, banyak umat yang terhalangi dari kebaikan ini, banyak umat yang akan menjadi mangsa makar-makar ahlul batil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya berharap setelah ini kita bersemangat. Berapa banyak dari keluarga kita yang sudah terjangkiti paham Syiah tanpa dia sadari, menjadi Syiah tanpa sadar. Dikisahkan oleh beberapa kawan kita ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya atau keluarga dan familinya pada saat hari raya Idul Fitri, ketika dia mudik ke kampungnya, di saat itu berkumpul keluarga, famili, tiba-tiba di situ ada seorang anak, putra dari salah satu saudara atau familinya tadi. Kemudian diperkenalkan, ini nama anak saya Ahmadinejad. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian diingatkan oleh teman kita, bapak tahu siapa Ahmadinejad? Ya, pimpinan Iran, seorang muslim sejati yang punya kepedulian terhadap umat dan jiwa juang yang tinggi, kesederhanaan hidup dan seterusnya. Subhanallah. Antum perhatikan baik-baik, padahal itu adalah keluarga yang pada semulanya sangat jauh dari berbagai bid'ah, jauh dari berhubungan dan kontak dengan orang-orang sekuler, orang-orang liberal dan Syiah. Namun dia menjadi korban media sosial, menjadi korban berita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ternyata sosok Ahmadinejad telah berhasil merebut hati sebagian umat Islam, saudara kita, sehingga dengan bangga dan senangnya dia meluangkan atau menuangkan kekagumannya kepada sosok tersebut dengan memberi nama anak kesayangannya dengan nama tersebut. Di mana kita? Di mana kita berada? Ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah. Maka upaya bersama amar ma'ruf nahi mungkar merupakan bagian daripada silsilah membentengi umat, akidah umat dari berbagai paham yang menyimpang. Kemudian yang kedua, di antara bentuk upaya membentengi umat dari berbagai penyimpangan adalah mengingatkan umat selalu untuk kembali merujuk kepada metode pemahaman salaf di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah sebagai pondasi utama. Kita harus kokoh, pantang mundur, rajin, serius menjelaskan kepada umat tentang apa itu manhajus salaf. Apa posisi dan kedudukan as-salafus salih dalam urusan keagamaan, dalam penentuan akidah dan keimanan. Penting untuk kita sadarkan kepada umat bahwa mereka adalah sebagai generasi terbaik. Penting agar umat ini menyadari bahwa mereka adalah khairun nas, yang dinyatakan oleh Nabi, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku yang hidup bersama Rasul dari kalangan kaum mukminin, dididik oleh didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar Islam, belajar Al-Quran langsung kepada nabinya yang diutus oleh Rabbnya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus memperkenalkan siapa sahabat Nabi agar umat ini mengerti kemana mereka harus merujuk di dalam memahami Islam di tengah hingar-bingarnya seruan dan ajakan rayuan. Yang satu mengajak untuk memahami Islam ala pemikiran Khawarij, teroris. Dari sana suara yang cukup lantang dan keras mengajak umat untuk memahami Islam dengan cara pemahaman Abdullah bin Sabah al-Yahudi al-Syi'i atas pemahaman Syiah Rafidah. Di sana mengajak memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah berdasarkan paham kaum rasionalis, Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Begitu juga kaum liberalis menjajakan dan menawarkan metode pemahaman terhadap Islam. Mereka terus gencar menawarkan hal itu. Maka di saat ini kita pun harus gencar menjelaskan kepada umat tentang apa manhajus salaf. Umat harus mengerti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sungguh yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku pasti akan mendapati berbagai perselisihan, hiruk pikuknya paham-paham yang menyimpang. Maka di saat itu kata Nabi, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip akidahku, prinsip-prinsip iman Rasul, prinsip-prinsip pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian prinsip-prinsip pemahaman Khulafaur Rasyidin, Al-Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Betapa pentingnya di saat kaum Syiah menyatakan, mempromosikan kecintaan kepada Ahlul Bait, di waktu yang sama menuduh Ahli Sunnah adalah orang-orang yang antipati terhadap Ahlul Bait. Maka wajib dijelaskan manhajus salaf dalam masalah ini, bahwa Ahlus Sunnah pun menyeru dan mengamalkan kecintaan kepada Ahlul Bait dengan prinsip cinta yang terbimbing dengan bimbingan ilmu, bukan asabiyah kelompok, bukan kepentingan-kepentingan politik, bukan pula kepentingan-kepentingan sekelompok orang Syiah dengan menggunakan nama harum Ahlul Bait. Kita harus menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah pun dalam berbagai karyanya, dalam berbagai tulisan mereka di bidang akidah, menjelaskan tentang kedudukan Ahlul Bait. Nah, seolah-olah permusuhan antara Sunni dengan Syiah itu adalah permusuhan antara orang-orang yang cinta Ahlul Bait dengan orang-orang yang benci terhadap Ahlul Bait. Tidak demikian. Itu adalah permusuhan antara Syiah dengan kaum Nasibah atau An-Nawasib. Kaum Syiah dengan kaum Nasibah. Kaum Nasibah adalah kaum yang 180 derajat bertentangan dengan kaum Syiah Rafidhah. Kalau kaum Syiah Rafidhah ekstrim dalam klaim cinta Ahlul Bait, bahkan cenderung memanfaatkan keharuman nama Ahlul Bait untuk menjajakan pemikiran mereka yang menyimpang dan sesat, sementara kelompok Nasibah ekstrim di dalam dakwah mereka mengajak dan menyeru kepada kebencian terhadap Ahlul Bait. Tidak demikian. Ahlus Sunnah wasat, berada pada posisi tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Nah, sekarang ini beredar di masyarakat bahwa permusuhan antara Syiah dengan Sunni ini, itu adalah permusuhan antara orang-orang yang cinta Ahlul Bait dengan orang-orang yang benci dan antipati kepada Ahlul Bait. Ini dusta, ini penipuan. Maka ajalah mereka kepada pemahaman Ahlus Sunnah yang sebenarnya, kepada pemahaman salaf. Kita mencintai Ahlul Bait, mencintai Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimah. Nah, bahkan kita meyakini kalau ada dua hamba mukmin, dua orang muslim yang sama-sama berislam secara zahir dengan baik dan benar, kedua-duanya rajin melakukan ketaatan dan ibadah, berakidah yang lurus, tidak sufi, tidak syiah, tidak liberalis, tidak teroris, maka ketika kita tahu ternyata dua hamba ini, yang A atau yang pertama adalah Ahlul Bait, keturunan Ar-Rasul dari Al-Hasan atau Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, dan yang B bukan Ahlul Bait, maka kita mencintai keduanya dengan ada nilai lebih cinta untuk Ahlul Bait, namun dengan syarat-syarat tadi. Tapi kalau ahlul bait sombong, ahlul bait menghinakan kelompok dan suku lainnya, ahlul bait dukun yang memakai sorban, ahlul bait rentenir, ahlul bait yang memanfaatkan kuburan-kuburan orang tuanya untuk mengais harta umat, maka kita katakan tidak ada kehormatan bagi Anda. Ahlul bait mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ahlul bait mengkafirkan Sayyidah Aisyah, istri Rasul. Atau ahlul bait liberalis. Atau ahlul bait yang meninggalkan sholat lima waktu dengan keyakinan dan akidah bahwa telah gugur dan lepas dia dari kewajiban beribadah, maka tidak ada nilai kehormatannya. Ahlus sunnah berakidah antara lain dengan cinta, hormat kepada ahlul bait yang istiqamah di atas sunnah kakek mereka, istiqamah di atas sunnah Rasul, di atas sunnah Ali bin Abi Talib, di atas sunnah Al-Hasan wal-Husain wa Fatimah. Demikian akidah ahli sunnah. Karena ahli sunnah beriman dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang Ali bin Abi Talib, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidaklah orang yang mencintai engkau suka kepadamu wahai Ali kecuali dia seorang mukmin, dan tidaklah membencimu kecuali seorang munafiq. Naam, kita beriman kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa berita dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahwa Fatimah binti Rasulullah adalah sayyidatu nisa'i ahli jannah, pimpinan wanita penghuni surga. Kita beriman bahwa Al-Hasan wal Husain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang banyak sekali, yang dikatakan oleh Nabi tentang Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, inna bni hadha sayyid wa la'alla Allah yuslihu bihi baina ta'ifataini azimataini minal mu'minin. Sesungguhnya cucuku ini, putraku, yakni cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, adalah seorang sayyid, seorang pimpinan yang Allah Subhanahu wa taala akan mengislahkan, akan mengakurkan dengan anak ini dua kelompok besar kaum muslimin, kaum mukminin yang sedang bertempur. Kita mencintai Al-Hasan wal Husain, tapi cinta kami kepada Al-Husain bukan model cinta kaum Syiah, cinta klaim, cinta dusta, cinta yang dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan suku, kepentingan-kepentingan politik, atau kepentingan-kepentingan agama Majusi yang dendam terhadap Islam. Bukan cinta model peringatan Asyura yang memukulkan parang pedang atau pisau ke badan mereka hingga melukai tubuhnya dan bersimbah darah. Ini bukan cara-cara Islam. Ini adalah cara-cara Majusi, nenek moyang kaum Syiah Iran. Bukan dengan cara seperti itu. Tidak pernah ulama kita sepeninggal Al-Husain bin Ali bin Abi Talib yang masih hidup di masa itu, ulama-ulama besar ahli sunnah memperingati terbunuhnya Al-Husain dengan cara yang dilakukan oleh kaum Syiah Iran. Ini adalah cara-cara majusi yang disusupkan ke tengah muslimin. Maka kita wajib membimbing umat, mengajak umat, memahamkan kepada umat pentingnya memahami Islam dan dalil-dalil Islam dengan pemahaman as-salafus salih. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul yang dicintainya, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan ibadah dan ketawaduan, wafat dalam perang Uhud, badan dan tubuhnya dicincang-cincang oleh kaum musyrikin. Apakah pernah Nabi Muhammad melakukan acara semacam acara Karbala, kemudian mengajak sahabat untuk bersolidaritas atas kematian pamannya sang pejuang, untuk keliling kota Madinah dengan memukulkan pedang ke tubuhnya atau pisau ke tubuhnya? Tidak pernah hal itu dilakukan. Tidak pula dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yang Hamzah itu adalah juga paman Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah dilakukan oleh Al-Hasan dan Al-Husain, yang mana Hamzah bin Abdul Muttalib adalah kakeknya. Nah, semua kegiatan mereka itu yang dipertontonkan adalah bid'ah dalam agama yang menyesatkan. Namun sangat disayangkan, hari-hari ini bermunculan orang-orang yang berusaha menjadi jembatan, menjadikan punggungnya sebagai jembatan bagi kaum Syiah Rafidhah untuk bisa melewati di atasnya sampai di tengah-tengah muslimin menebarkan kesesatan dengan berbagai syubhat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ditebarkan di tengah umat ini paham ala khawarij teroris yang menempatkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah tentang jihad, tentang kewajiban memerangi orang kafir, bukan pada tempat yang semestinya, keluar dari bingkai pemahaman salaf. Wajib bagi kita semuanya untuk mengajak umat. Kalau di hari ini kajian kita yang hadir sejumlah yang kita lihat ini, maka kita berusaha bagaimana kajian-kajian ahli sunnah, baik di masjid ini atau di tempat yang lainnya, dipenuhi oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Kita tidak punya kepentingan apapun, kita gak menginginkan suara mereka untuk diberikan demi kepentingan politik, sama sekali tidak untuk itu. Tetapi untuk bersama-sama kita meraih ridha Allah, bersama-sama kita menjaga, memelihara keutuhan iman kita dan kaum muslimin semuanya. Kita bukan jenis kelompok atau orang atau ormas yang mengumpulkan umat untuk menyuarakan kepentingannya atau kepentingan politiknya. Tidak. Kita tidak punya KTA, kartu tanda anggota. Enggak ada. Kita enggak punya baju, kaos dan stiker. Barang siapa yang enggak punya stiker itu bukan bagian dari kita. Yang tidak punya kartu tanda anggota bukan bagian dari kita. Tidak. Karena pemahaman salaf itu bukan milik kita pribadi. Tetapi semua itu adalah milik siapa saja yang mau untuk berpegang teguh dengannya. Bukan milik ormas tertentu. Kalau enggak masuk ormas A, maka dia bukan aswaja. Kalau tidak masuk ormas B, dia bukan ahlus sunnah. Gak bisa dan gak boleh. Yang tidak ikut pengajiannya Ustaz Fulan, bukan aswaja. Tidak. Ahlus sunnah wal jamaah bisa dimiliki siapa saja yang mau berpegang teguh dengan jujur, berdasarkan pemahaman salaf, pemahaman sahabah, khulafaur rasyidin. Kita mesti menebarkan di tengah umat berita dari Rasul tentang al-firqatun najiyah, kelompok satu-satunya yang akan selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat dari azab Allah di akhirat nanti. Ketika Rasulullah ditanya, siapa mereka wahai Nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man kana mithlu ana alaihi al-yawma wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, akidahnya, prinsip-prinsip imannya, amaliyah ibadahnya, metode pemahamannya terhadap agama sama seperti prinsip-prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Ini tolak ukurnya. Barang siapa yang mau berpegang dengan prinsip-prinsip Rasul dalam berakidah, dalam memahami dalil-dalil Quran dan Sunnah, dan prinsip-prinsip para sahabatnya, maka dia termasuk firqatun najiyah. Walaupun dia tidak masuk dalam pondok pesantren kita, walaupun dia tidak masuk dalam yayasan kita, walaupun dia tidak sholat di masjid kita, semua berhak. Dan sering saya katakan, barang siapa di antara kita ada yang berani mengatakan bahwa firqatun najiyah adalah orang-orang yang hadir di majlis ini saja, atau yang belajar kepada Ustadz Fulan, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C saja, atau yang belajar di pondok pesantren A, B, C, D dan seterusnya, ketahui bahwa dia adalah pendusta. Dia mengklaim sesuatu untuk dirinya yang tidak boleh diklaim untuk dirinya saja. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Betapa pentingnya kita berperan aktif menebarkan manhaj, metode pemahaman para sahabat di tengah keluarga kita, di masyarakat kita. Ayo bangkit. Nah, kaum rasionalis berusaha meletakkan dalil-dalil Al-Quran yang mencocoki rasio mereka. Kaum liberalis juga demikian. Antum lihat syubhat-syubhat mereka. Tidak jarang yang kemudian mereka mencomot beberapa ayat atau beberapa hadis Rasul. Namun ketika dikembalikan pemahamannya kepada pemahaman Rasul dan Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar atau Uthman dan Ali, ternyata kita dapati pemahaman dia keluar dari bimbingan Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Tapi pada kenyataannya, antum lihat kaum teroris Khawarij ketika memaparkan ayat-ayat tentang jihad, siapa yang berani mengingkari dan boleh mengingkari bahwa ayat-ayat yang dibaca oleh Usama bin Laden atau orang-orang ISIS bahwa itu bukan bagian dari Al-Quran? Siapa yang berani mengingkari? Saya yakin tidak ada seorang muslim yang berani mengingkari. Yang mengingkari dan mengolok-ngolok hanyalah kaum liberal. Tapi pertanyaannya, apakah dahulu Nabi mengajarkan cara pemahaman seperti itu? Apakah dulu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya mengajarkan cara pemahaman seperti pemahaman kaum teroris, JI, Al-Qaeda, ISIS dan yang lainnya? Jawabannya sama sekali tidak, dan semua itu bertolak belakang dengan bimbingan Rasul sebagaimana sudah sering dibahas oleh para asatidah. Ayo kita harus bangkit, berjuang, berbuat, menjelaskan tentang hakikat manhajus salaf, manhaj para ulama tabi'in yang mengikuti jejak para guru mereka dari kalangan sahabat Nabi, metode pemahaman al-imam Sa'id ibn al-Musayyib, tokoh besar ulama tabi'in generasi kedua, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, Yunus bin Ubaid dan yang lainnya dari para ulama-ulama ternama dari masa tabi'in Kita kembalikan umat ini kepada mereka. Jangan umat dikembalikan kepada tokoh tertentu di zaman ini, ormas tertentu di zaman ini, partai tertentu di zaman ini. Jangan, umat terkotak-kotak. Kembalikan umat kepada sahabat Nabi, kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Kembalikan kepada pemahaman Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Kepada pemahaman ulama di masa tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in, masa Imam Malik, Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Syafi'i. Kembalikan pada mereka supaya umat ini tidak terkotak-kotak dan bingung. Karena tiga generasi ini adalah tiga generasi yang mendapatkan legalitas akidah, legalitas pemahaman yang benar dan lurus. Khairun nasi karni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni para sahabat, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya dinamakan tabi'in, dan yang berikutnya dinamakan tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Umat sekarang di kota-kota mengikuti perintis organisasi kita. Dulu adalah pejuang, dulu adalah begini, dulu adalah begini. Lupa umat kepada siapa Al-Imam Al-Bukhari, siapa Al-Imam Muslim, siapa Al-Imam Abu Dawud. Lupa umat ini, hilang dari penyebutan di hadapan mereka nama-nama besar. Siapa itu Imam Syafi'i? Siapa itu Imam Ahmad? Siapa Ibnu Sufyan Ibnu Uyainah? Malik bin Anas? Lupa umat. Jangan. Nanti muncul organisasi lainnya membanggakan tokohnya lagi. Umat terkotak-kotak. Barakallahu fikum. Ini adalah tugas bersama menjelaskan kepada umat. Umat dijadikan sebagai rebutan kelompok. Tidak dibenarkan. Dan kita pun jangan meniru jejak mereka. Jangan. Ustadz-ustadz kita manusia biasa. Jangan kita mengikat umat dengan sosok-sosok ustaz, jangan. Tapi ikatlah umat ini bersama-sama dengan sosok-sosok mulia. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur Rasyidun. Ikat umat dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dijamin surga. Ikat umat dengan sosok Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib. Atau Uthman bin Affan. Ikat dengan mereka. Orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah sebagai penghuni surga. Mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Dengan akidah yang lurus. Kalau kita, ustaz-ustaz kita. Siapa yang menjamin bahwa dia akan mati di atas akidah yang lurus? Semoga Allah memberikan kepada saya dan semua antum dan ustaz-ustaz semuanya kaum muslimin husnul khatimah. Tapi jangan umat di kotak-kotak dengan sosok-sosok ini. Jangan. Kita enggak rela. Kita enggak rela. Kita wafat, kita mati dalam keadaan umat terikat dengan sosok kita. Kita enggak rela itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Satu pihak menebarkan paham bahwa ada sekelompok orang anti solawat misalkan. Perlu dijelaskan kepada umat bahwa ahlus sunnah bukan orang yang anti solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimunculkan isu dengan julukan-julukan yang membuat umat berpandangan negatif. Sekarang ini bermunculan di Amerika, di Eropa, kalimat Wahhabi. Di Iran juga tersebar anti Wahabi. Apa Wahabi? Kalimat yang kita semua juga tidak menyukainya. Tapi kalimat ini lebih bernuansa kezaliman. Menzalimi saudaranya. Di antaranya penuh dengan dusta. Wahabi anti solawat. Dusta. Kita dalam kajian-kajian kita selalu mengingatkan diri kita dan teman-teman kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan agar kita bersolawat, karena Nabi menghimbau kita untuk bersolawat ketika namanya disebut. Kita meyakini hadis Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha biha ashra, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah membalas untuknya 10 kali solawat. Solawat kita dengan bentuk mendoakan kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Sementara solawat Allah untuk kita bermakna adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada kita di hadapan para malaikat 10 kali. Kita senang bersolawat. Ketika akan berdoa kita bersolawat. Ketika kita menyebut nama Nabi kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan memulai kajian, memulai majlis ilmu, kita mengucapkan alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika akan mengakhiri majlis, kita mengucapkan wassallallahu wassalam wa barak ala nabiyina Muhammad. Yang kita tidak suka dan kita ingkari adalah bentuk-bentuk solawat yang tidak pernah dicontohkan. Ini masalahnya. Jangan keluar dari masalah. Jangan membingungkan umat. Pendidikan umat ini amanah. Bukan menang-menangan. Tapi benar-benaran. Siapa yang lebih benar? Itu. Siapa yang lebih mencocoki sunnah Nabi? Yang kita ingkari adalah kalau kita ingin mendapat rizki yang banyak, hendaknya bersolawat 77 kali sehari. Siapa yang mengajari Anda kalimat bilangan 77 kali itu siapa? Coba sebutkan. Kenapa kita selesai sholat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali? Dari mana kita tahu? Kenapa tidak 66 kali? Kenapa tidak 99 kali tasbih, 99 kali tahmid, 99 kali takbir? Kenapa tidak? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbingkan demikian, 33 kali. Barang siapa yang menambah dengan keyakinan itu adalah baik, sungguh dia telah intervensi kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat kita harus bersolawat 1170 kali. Dari mana bilangan 1170? Siapa yang mengajarkan kepada Anda? Imam Syafi'i mengajarkan? Mana buktinya? Ini kitab-kitab Imam Syafi'i ada sampai hari ini. Tolong tunjukkan. Halaman mana? Saya tunggu sekarang. Loh, kita ini bermadzhab Syafi'i. Itu klaim Anda. Buktikan. Jangan Imam Syafi'i terlalu jauh. Al-Imam Nawawi, madhabnya Syafi'i. Tunjukkan dari kitab Al-Imam Nawawi. Saya tunggu sekarang. Kalau kamu gak punya kitabnya, tak belikan kitabnya. Tak datangkan. Lengkap. Tolong jangan berdusta. Anda mengatakan bahwa kita anti solawat. Ini dusta. Yang kita gak sukai. Apabila solawat itu menjadi klaim-klaim. Ada tarekat ini, tarekat itu memiliki cara solawat sendiri-sendiri. Yang ini berbangga dengan cara solawatnya, diajarkan kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Yang tarekat ini juga demikian, mengajarkan solawat dengan tata cara sendiri, waktu sendiri. Ada sekian bentuk solawat. Siapa yang mengajarkan itu, wahai saudaraku? Ini Islam. Ini bukan ilmu kedokteran. Ini Islam. Jalurnya adalah melalui Nabi melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita memahami dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan kemudian pakai ilmu matematika. Yang Rasulullah tadi mengatakan dalam hadis, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah balas kepadanya atau untuknya 10 kali solawat. Berarti kalau kita sehari 1000 solawat akan mendapatkan berapa? 10 ribu. Jangan demikian. Pertanyaannya, cara yang kamu terapkan ada contohnya enggak dari Nabi? Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita ingkari adalah ketika solawat dijadikan sebagai komoditi politik. Ya. Ada kepentingan politik tertentu, kampanye tertentu. Ya. Nanti ada, misalkan Jakarta bersolawat. Nanti ada lagi Surabaya bersolawat. Nanti ada lagi Balikpapan bersolawat. Bumi kita, bumi solawat. Loh, maaf. Ini siapa yang mencontohkan? Dulu Abu Bakar As-Siddiq ada di kota Madinah. Pernahkah Abu Bakar As-Siddiq menyatakan Madinah bumi solawat? Enggak pernah. Al-Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad dan ketika berada di Mesir pernah mengajarkan Baghdad bersolawat. Ini yang jadi masalah, wahai saudaraku. Ayo kita renungkan bersama, mencari ridha Allah. Enggak ada yang menang kecuali yang diridhoi oleh Allah. Doa lintas agama. Ada enggak? Sering. Doa lintas agama. Demi kepentingan lagi. Jangan. Jangan seperti itu. Maka bagaimana untuk bisa menyadarkan umat dari bahaya seperti ini? Kembalikan cara berakidah umat. Kembalikan cara dan metode pemahaman umat kepada cara dan metode pemahaman Rasul, Khulafaur Rasyidun, para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ikuti mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang penting pula dalam upaya kita membentengi diri kita dan akidah umat secara umum dari berbagai penyimpangan adalah membudayakan semangat talabul ilmi. Ini sangat berkaitan dengan poin pertama, kedua, dan ketiga. Membudayakan semangat talabul ilm, semangat belajar ilmu Islam di rumah-rumah, di kantor-kantor. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi. Setiap menyebutkan sebuah masalah, umat dididik untuk selalu menyebutkan dalil. Ketika seorang ustaz dan guru mengajar permasalahan-permasalahan agama, selalu menyebutkan dalil, ayat, hadis, berkata Umar ibn Khattab, berkata Ibnu Abbas, berkata Uthman bin Affan, berkata Ali bin Abi Talib. Demikian. Jangan umat dibina dengan ini hukumnya enggak boleh. Loh kenapa? Ya memang demikian sejak dahulu nenek moyang dan guru-guru kita. Loh, itu bukan ilmu. Ketika diingatkan, dalilnya apa Ustaz? Kamu ini tanya sok dalil, ini guru-guru kita. Kamu ini anak kemarin, masih bau kencur. kamu jangan menghina guru-guru kita. Loh, kok panjang masalahnya? Lawang cuma tanya dalil, mestinya dijawab dalilnya ini nak, ayat Al-Quran di surat ini atau hadis yang diriwayatkan oleh imam ini atau imam itu, ini lafadznya nak. Ini ada fatwa dari Al-Imam Al-Hasanul Basri atau dari Imam Sa'id bin Al-Musayyib dari kalangan tabi'in. Demikian nak. Jawab dengan baik dan penuh adab. Jangan umat dididik di atas taklid. Masa ada yang mengatakan yang tidak hormat kepada guru kita, maka dia akan masuk neraka. Allahu Akbar. Coba. Umat terdiam ketakutan. Iya, jangan sampai kita lancang terhadap guru kita. Nanti kita masuk neraka. Kemudian oleh si ayah diturunkan ke anaknya. Dari anak ini diturunkan kepada anaknya lagi. Turun temurun dari kakek ke anak ke cucu. Jangan sampai kita lancang kepada guru. Nanti masuk neraka. Abu Bakar Siddiq gak pernah ngajarin demikian. Siapa yang lebih mulia? Abu Bakar Siddiq atau guru-guru kita? Saya yakin seorang muslim yang mengerti Islam dengan tegas menjawab, ya tidak boleh dibandingkan memang Ustaz. Ya. Nggak boleh dibandingkan Abu Bakar Siddiq, orang nomor satu dalam Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah mengajarkan demikian. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian dapati pendapatku atau fatwaku bertentangan dengan hadis Nabi, buanglah fatwaku, campakkan fatwaku, ikuti hadis Nabi. Enggak pernah mengajarin umat dengan taklid dan asobiyah fanatik buta. Tidak. Muncul fatwa. Anggota kita yang tidak memilih partai ini, maka dia tidak akan masuk surga. Allahu Akbar, Maha Suci Allah. Maka umat yang seperti ini penting untuk dibudayakan kepada mereka, budaya ilmu, budaya ilmiah. Jangan budaya nenek moyang dengan istilah mau melestarikan budaya, menghormati budaya dan tidak memberangus budaya. Jangan. Tapi budaya ilmiah, ya. Ilmiah selalu berjalan dan mengedepankan dalil. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sampai ada seseorang yang mengklaim sebagai juru dakwah, ketika terjadi diskusi kecil dengan anak muda dalam beberapa masalah agama, anak muda ini bertanya, maaf, boleh saya tahu dalilnya? Sekali dia mengelak. Dua kali, maaf, boleh saya tahu dalilnya? Ini dalilnya. Pukul, ditinju. Sampai ada provokasi, kalau kamu ketemu Wahabi, ya, sok bertanya dalil, tinju saja, pukul saja, kampleng. Masya Allah, model pendidikan apa ini? Mau dikemanakan umat? Mau dikemanakan umat? Kita kan biarkan umat muda digiring dan diprovokasi untuk digerakkan dengan gerakan massa demi kepentingan ini, demi kepentingan itu. Gerak ke sana, gerak ke situ, bakar, bongkar, hancurkan. Demikian. Kita enggak ingin membina umat dengan cara pembinaan seperti ini. Kita ingin membina umat dengan pembinaan ilmiah, penuh dengan hikmah, sopan santun, tenang, khusyuk. Antum lihat sekarang kondisi di negeri kita. Umat muda digiring kesana kemari, kesana kemari. Ini sama sekali tidak pernah dibimbingkan, tidak oleh Nabi kita, tidak oleh para wali-wali Allah dari kalangan sahabat Nabi, tidak pula oleh ulama-ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak pula oleh imam umat yang empat atau imam madhab yang empat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak pernah mencontohkan seperti ini. Ketika Imam Ahmad dipenjara oleh tiga generasi pemerintahan, tiga generasi khilafah, disakiti fisiknya, umat marah. Umat pencinta Imam Ahmad tersinggung. Mereka datang berbondong-bondong menemui Imam Ahmad, meminta fatwa untuk bangkit dengan senjata. Apa sikap Imam Ahmad? Memanfaatkan pengikutnya? Tidak. Kata Imam Ahmad yang tadi sudah disebutkan, yang wajib kepada kalian adalah pengingkaran dengan hati. Sudah, cukup, cukup. Wah, Imam Ahmad, ini sudah luar biasa. Kemungkaran sudah tersebar sekarang di mana-mana. Masyarakat dipaksa didoktrin. Sabar, sabar, sabar. Tidak emosi sebagai tokoh yang dipenjara, tokoh yang dizalimi. Lah, tidak demikian. Berapa banyak terjadi di daerah kita di Indonesia ini, semoga Allah melindungi negeri ini. Massa bergerak, menyerang, membakar, ya, merusak fasilitas-fasilitas negara hanya karena satu masalah yang sangat sepele, yaitu satu dua orang dianggap atau dituduh melecehkan tokoh agama dia. Sepele saja. Wah, ribuan puluhan ribu umat bergerak di jalan ini, jalan sana, lempar ini, lempar itu, bakar ini, bakar itu. Subhanallah. Namun ketika Sayyidah Aisyah, istri Nabi, dinyatakan sebagai wanita pezina, dia tenang-tenang saja. Sudahlah, kita sama-sama Muslim, jangan ribut. Ketika Abu Bakar waliullah dinyatakan sebagai berhala Quraisy, sebagai pengkhianat umat oleh kaum Syiah Rafidhah, masih saja tokoh-tokoh yang tadi suka memprovokasi pengikutnya untuk membakar dan merusak. Kita sama-sama Islam, kiblat kita sama. Masya Allah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka tanamkan kepada umat pendidikan ilmu, pembinaan ilmiah dengan cara talabul ilmi, belajar dan belajar di rumah tangga, suami dan istri belajar. Belajar Islam, belajar Al-Quran, bagaimana ayat ini difahami, bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini, ayat itu, ayat itu. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman menjelaskan tentang surat ini, surat ini, surat itu. Bagaimana Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang berbagai ayat Al-Quran. Bagaimana ulama kita menjelaskan tentang hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari. Demi Allah, kalau masyarakat Muslim di negeri Indonesia ini terdidik dengan didikan ilmu, bukan didikan taklid dan serba takut, subhanallah, demi Allah negeri ini akan menjadi negeri yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa Allah mencintai muslimin di negeri ini. Kalau negeri ini musliminnya adalah muslimin yang cinta ilmu, rajin mempelajari wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah. Karena Rasulullah menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, mengerti tentang urusan agamanya. Man di sini siapa saja, baik pribadi, rumah tangga, masyarakat atau komunitas tertentu, atau bahkan masyarakat dan rakyat di suatu negeri. Kalau Allah kehendaki kebaikan untuk mereka, pasti Allah jadikan mereka faham, mengerti tentang agama dan hukum-hukum agamanya. Mengerti. Antum lihat di masyarakat sekarang, jangankan berbicara tentang urusan akidah yang jauh dan luas, masalah yang terkait dengan keseharian, masih banyak masyarakat kita yang tidak mengerti tentang hukum-hukum sholat. Masih. Bahkan yang gak sholat banyak. Yang gak sholat banyak. Antum bayangkan kondisi ini. Umat jauh dari ilmu. Belum lagi, lebih jauh lagi masalah rumah tangga. Berapa banyak seorang suami telah mencerai istrinya 5, 6, 7 kali. Lebih dari 3 kali. Dalam keadaan tetap berumah tangga, melahirkan anak demi anak setelah perceraiannya yang keempat atau yang kelima. Padahal Allah membatasi tolak itu 2 kali. Dan yang ketiga telah berakhir secara total. Allah menyatakan at-talaqu marratani, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Tolak cerai yang itu merupakan hak suami dan masih berhak untuk mengembalikannya hanya 2 kali kesempatan. Setelah itu Allah menyatakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira. Kalau yang ketiga dicerai lagi, mengatakan kepada istrinya, kamu cerai yang ketiga, setelah itu selesai. Tolak bain, dipisah dan bukan suami istri lagi. Haram untuk kembali lagi, rujuk sampai istrinya tadi, mantan istrinya menikah dengan pria lain dengan alamiah, ya, dengan sportif, tidak dibuat-buat. Dan cerai dengan suami yang baru tadi juga tidak dibuat-buat. Maka baru boleh kembali lagi. Sekarang di masyarakat, antum tanyakan di pengadilan-pengadilan agama, seorang telah mencerai istrinya 10 kali. Setelah yang ketiga, hubungan yang terjadi bukan lagi hubungan suami istri, tapi hubungan perzinahan. Banyak ini di masyarakat. Lalu siapa yang bertanggung jawab membina mereka? Siapa? Masa umat mau digiring terus-terusan untuk kepentingan ormas atau kepentingan politik? Terus begitu? Untuk demo, demo, demo. Bikin spanduk 1 kilometer, 5 kilometer. Daripada uangnya untuk membuat itu, buat membiayai pendidikan umat, buat untuk membiayai fakir miskin yang tidak mampu berobat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah mendekat waktu zuhur, maka kajian bagian pertama ini untuk sementara kita akhiri, dan insyaallah kita akan lanjutkan selepas sholat zuhur langsung biiznillahi ta'ala.